Qad yuskitul insanu al-fardha bil hajji marratan. Terkadang seorang manusia telah menjatuhkan kewajibannya melaksanakan ibadah haji ketika dia sudah melakukan sekali. Orang ketika melaksanakan ibadah haji satu kali, maka sudah gugur untuknya kewajiban tersebut, walaupun kewajibannya pun ada embel-embel, yakni kemampuan. Rukun Islam yang terakhir, yaitu menunaikan ibadah haji, maka ketika dia memiliki kemampuan fisiknya, hartanya, transportasinya, untuk perempuan ada tambahan mahramnya, maka wajib atasnya untuk menunaikan ibadah haji. Sekali orang itu selesai melaksanakan ibadah haji dengan semua rentetannya, baik itu jenisnya haji ifrad atau haji tamattu' atau haji qiran, maka kewajiban untuk dia sudah selesai. ثم يعود لا عن رضا الوالدين وهذا خطا. Kemudian ada sebagian orang Allah anugerahkan kepadanya harta yang melimpah, kemudian dia kembali untuk melaksanakan ibadah haji lagi, hukum asalnya boleh, enggak apa-apa. Tapi kewajiban dia sebenarnya sudah selesai. Bahkan untuk orang Saudi Arabia saja, itu boleh melaksanakan ibadah haji per 5 tahun, seingat saya dulu peraturannya. Per 5 tahun, kalau enggak berubah ya. Penduduk Saudi Arabia saja, itu enggak bisa tiap tahun. Per 5 tahun dia baru bisa haji. Kalau kita, dan kita berbicara haji plus berarti ya, haji yang khusus, nggak tahu apakah peraturan ini berlaku. Saya kurang tahu, tapi yang jelas katakanlah bisa misalnya, maka tahun berikutnya dia bisa pergi terus. Haji yang khusus itu, atau bahkan mungkin yang furoda itu, yang biayanya bisa sampai 200 ribu. ONH biasa kan 35-an juta ya sekarang, mudah saya tidak salah. Tapi penantiannya kan antriannya panjang banget ya. Saya beberapa tahun yang lalu, 4 berarti 4 tahun yang lalu, ketika umur anak saya waktu itu 12 tahun, saya datang sana bertanya anak saya, kalau saya daftarkan sekarang, kira-kira berapa tahun lagi dia bisa pergi? Wah, 25 tahun lagi Pak, katanya. Waduh. Di antriannya luar biasa panjang, Kalimantan Selatan ya. Kalau tidak salah memang Kalimantan Selatan dan juga Sumatera apa gitu ya. Padang itu Sumatera Barat ya. Sumatera Barat kalau enggak salah. Di antara yang paling tinggi yakni minat naik hajinya bagus, which is bagus. Cuman antriannya jadinya sangat panjang. Kita berbicara orang yang punya kemampuan, tiap tahun dia bisa balik, katakanlah boleh gitu ya. Tsumma ya'udu la an ridha al walidaini wa hadha khata'. Kemudian dia kembali pergi hajian, padahal dia sudah pergi sekali, gugur untuknya sudah kewajiban. Dia kembali tapi tidak atas keridhaan kedua orang tuanya. Mungkin orang tuanya lagi sakit. Orang tuanya sakit, mungkin tidak ada yang mengurusnya, tinggal Anda mungkin anak satu-satunya, tapi Anda pergi haji. Anda pergi haji, Anda kembali, thumma ya'udu an ridha ala an ridha'il walidain, kemudian dia kembali hajian tidak berdasarkan keridhaan kedua orang tuanya. Mungkin orang tuanya sudah sangat tua renta tapi dia tetap balik hajian padahal dia sudah melakukan satu kali. Hukum asalnya sudah gugur untuknya kewajiban tersebut. Hadza khata, ini kesalahan kata ulama. Dan ini talbis dalam hal ibadah. Spesifik perkara hajian, sekali Anda melakukan sudah gugur dari Anda kewajiban tersebut. Pergi lagi boleh, tapi kalau pergi lagi kemudian Anda mengabaikan kedua orang tua di mana mereka mungkin sangat butuh Anda kala itu, maka ini kesalahan. Warubbama kharaja wa alaihi duyunun aw madhalim, dan bisa jadi dia keluar pergi hajian dan dia memiliki hutang yang begitu banyak dan memiliki kezaliman yang begitu banyak. Penting ini pemirsa. Terlepas dari perdebatan para ulama fikih ya, sebagian di antara mereka, setahu saya di antaranya Imam Malik rahimahullah ta'ala, boleh membolehkan untuk pergi haji itu dengan uang hutang. Tapi kan jumhur enggak gitu. Di antara yang beliau maknai dari sabda Nabi Muhammad SAW, man istata'a ilaihi sabila wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, rukun Islam yang kelima. Dan haji ke Baitullahil Haram, barang siapa yang mampu mencari jalan ke sana, kata beliau, di antara bentuk mencari jalan itu minjem duit. Anda bisa minjem duit untuk pergi haji, pinjem duit. Terlepas dari perdebatan itu, Anda ketika hajian sangat butuh ketenangan. Apalagi ketika Anda minjem, Andanya pergi untuk haji furoda yang sampai 200-an juta itu. Sangat mungkin ketenangan hati tidak Anda dapatkan, loh, Anda mikirin bayar hutang kok. Apalagi kemudian Anda berhutangnya, Anda tahu Anda nggak mampu bayar. Minjemnya bisa, bayarnya repot. Beliau masukkan ini dalam perkara talbis. Bahwasanya pergi haji tapi dengan hutang. Duyun, bukan dain, duyun. Jamaknya dain. Apa artinya? Itu hutangnya banyak atau ngutang sana sini. No. Terlepas dari perdebatan. Nabung pergi haji. Ya, kita tidak pernah tahu umur kan? Ya. Taunya Anda meninggal ketika Anda menunaikan ibadah haji, wah, Anda tinggalkan anak dan istri Anda dengan hutang dong, 200. Rumah Anda aja dijual enggak sampai segitu misalnya. Tapi masa dijual? Enggak. Di mana kemudian anak istri Anda tinggal? Tapi Anda tinggalkan dia dengan hutang. Tapi misalnya saya punya penghasilan, dengan itu setiap bulannya kemudian saya bisa bayar. Kumpulin aja. Ya, kumpulin aja. Tabung aja dulu, sabar aja dulu. Agar kemudian Anda pergi hajinya, hati lebih tenang. Warubbama kharaja wa alaihi duyunun aw madzalima, ini perkara yang lain. Dan bisa jadi dia pergi dan pergi dalam keadaan memiliki hutang yang banyak. Talbis pergi haji ngutang, atau dia punya begitu banyak kezaliman belum minta maaf sana sini. Karena kita bahas tadi barusan bahwasanya sangat mungkin Anda meninggal di perjalanan. Kata Nabi Muhammad SAW, man kanat indahu mazlamah mazlamah li akhihi min irdin aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, maka entah itu berkaitan dengan kehormatan atau yang lainnya, maka minta halallah hari ini, selesaikan segera maksudnya, sebelum datang nanti hari tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham. Rupiah enggak bermanfaat di hari kiamat. Yang bermanfaat itu amal. Jangan sampai kita datang di hari kiamat membawa begitu banyak kezaliman. Habis amal kita digerus oleh orang-orang, diambil oleh orang-orang yang kita zalimi karena ditransfer ke mereka. Ini talbis. Bukan karena Anda hajian kemudian kesalahan Anda kepada manusia hilang, no. Kezaliman kepada manusia, taubatnya ya minta maaf. Anda salahnya kepada manusia, ya minta maaf kepadanya. Hajian Anda bukan pelebur dosa Anda kalau salahnya kepada manusia. Warubama kharaja linnuzhah, dan bisa jadi dia keluar pergi hajian hanya untuk rekreasi. Apakah ada yang demikian? Ya berarti ada dong. Beliau karang begini sejak tahun yakni sekian 900 tahun yang lalu sudah ada berarti orang kayak gini. Apalagi sekarang ya. Tahun 60-an dan 70-an saja. Wah, Anda kok lihat foto-foto Mekah waktu itu atau foto-foto Madinah waktu itu? Ya sangat jauh sekali ya. Sekarang wah luar biasa. Indah, menarik, banyak situs memang yang bisa dikunjungi. Madain Soleh kan di Saudi Arabia. Walaupun sangat tidak dianjurkan untuk kemudian rekreasi ke sana. Madain Soleh. Tempat satu generasi dibinasakan. Kaumnya Nabi Soleh, Samud. Di antara keutamaan yang mereka miliki itu sama seperti tempat-tempat yang ada di Petra itu. Mereka memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah. Cuman di antara fatwa Syekh Al-Utsaimin beliau mengatakan sangat tidak dianjurkan untuk pelesiran ke sana, apalagi kemudian sampai sana foto-foto ketawa ketiwihahi. Itu tempat satu generasi Allah binasakan. Tempat satu kaum Allah azab. Anda ke sana kemudian yakni untuk hahihi. Warubama kharaja linnuzhah, dan bisa jadi dia pergi hajian hanya untuk bertamasya, jalan-jalan rekreasi. Warubama hajja bimalin fihi syubhatun, dan bisa jadi dia pergi haji menggunakan harta yang di dalamnya ada syubhatnya. Penting. Ada syubhat saja kita harus kemudian yakni betul-betul teliti. Kita harus betul-betul teliti uang yang kita pakai buat hajian itu uang yang seperti apa. Ada syubhat saja itu talbis, apalagi Anda pergi dengan harta yang haram. Ini semuanya talbis. Karena Anda mengira bahwasanya Anda semangat menjalankan satu amal saleh, salah satu di antara rukun Islam, rukun Islam yang terakhir, tapi Anda abaikan banyak hal, orang tua yang harusnya Anda temani karena Anda sudah hajian sekali cukup. Atau Anda pergi tapi hutang Anda begitu banyak, Anda pergi kezaliman Anda sama orang masih banyak, Anda pergi tapi hanya untuk jalan-jalan, Anda pergi harta Anda enggak jelas dari mana asal usulnya yang Anda pakai. Tapi semuanya yakni terlupakan. Kenapa? Saya sedang menjalankan ibadah haji. Waduh, mantap ya. Iblis punya kerjaan kayak gini. Wa minhum man yuhibbu an yutalaqqa wa yuqalu al-hajj. Wah, ini banyak nih. Di Indonesia nih banyak nih. Dan di antara mereka ada orang yang suka, cinta, mau ayu talaqqa, kalau misalnya bertemu dengannya atau ditemui dan dikatakan kepadanya haji. Niat hajiannya kayak gitu. Niat hajiannya supaya nanti ketika pulang saya dipanggil haji. Subhanallah. Ini barusan kemarin. Anda enggak haji saja misalnya, itu sudah adat istiadat kita di Indonesia ini manggil orang itu memuliakan dengan J. Ya. Singkatan dari haji, padahal nama Anda adalah sang haji. Kemarin gitu ya, kita ada kajian satu tempat. Kemudian parkirnya penuh. Akhirnya tukang parkirnya yang yakni ngasih kita tiket, Pak, biar kami yang parkirkan. Tapi dia enggak panggil Pak. Dapet nih saksinya. Saya enggak pakai peci juga, cuman pakai baju koko. Karena saya laki-laki, kalau perempuan cici. Karena saya pakai baju koko. Ah, Ji, biar kami parkirkan. Waduh. Itu tukang parkir yang satu. Waktu pulang kayak gitu lagi, tapi waktu pulang saya masih pakai peci. Cuman bukan peci yang warna putih, peci warna lain, tetap aja. Ji, mobilnya, Ji. Waduh. Ya, gak usah diniatkan. Anda dipanggil haji kok. Iya. Daripada hati rusak. Tapi kalau misalnya orang memang meniatkan ketika perginya supaya nanti ketika pulang dipanggil haji, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal hanyalah dengan niat. Dan sesungguhnya untuk setiap orang apa yang dia niatkan, Anda akan mendapatkan panggilan itu, tapi niat Anda sudah enggak benar. Pergi haji berarti ini bukan perkara baru ya. Ingat ya, ini ulama tahun 600-an. Ibnul Jauzi ini ulama tahun 600-an. Berarti 900 tahunan yang lalu. Jadi yang seperti ini banyak ya, bukan cuma di Indonesia ya. Umum. Wa minhum man yuhibbu ay yutalaqqa wa yuqalu al-hajj, dan di antara mereka ada yang mencintai agar ditemui dan dikatakan kepadanya haji. Pengennya dipanggil haji. Ketika sudah pulang haji sampai seperti itu pemirsa. Biasa aja. Ya. Apalagi sampai kemudian sering menyebutkan saya haji 2 kali. Ah itu sinetron apa itu? Hah? Tukang bubur naik haji itu ya iya. Siapa namanya? Itulah adalah bapak-bapak di situ ya. Saya tahu aja ya. Gak pernah nonton juga saya. Selalu kemudian membanggakan itunya. Saya haji 2 kali loh katanya. Apaan? Biasa aja. Mau berkali-kali kek. Kalau niatnya udah gak benar ya percuma juga. Sayang. Waqaribun min hadha. Perhatikan footnote-nya, Pit. Bisa di-scrollin gak, Pit? Ada di footnote-nya tuh keterangan Syekh Ali. Wa qaribun min hadha ma yusuna bihi qabla thiyabihim min amali zina wa wadhi al-ashjari ala abwabi buyutihim inda audatihim. Wah, dan yang baru-baru ini kata beliau bukan cuma dia niat pergi nanti kalau pulang dipanggil haji. Baru-baru ini atau akhir-akhir ini atau mungkin beberapa tahun terakhir ini kata Syahli, beliau juga mendapatkan fenomena ini. Mereka mewasiatkan sebelum mereka pergi kepada orang-orang yang mereka tinggalkan untuk mendekorasi amaluz zina, meletakkan pepohonan, hiasan-hiasan di pintu rumah ketika nanti mereka datang. Banyak gak di kita? Oh, banyak banget. Ada yang sampai apa tuh, Pit, kalau istilah orang Oscar tuh, Pit, karpet merah. Ada red carpet. ada red carpet, kemudian di atasnya lagi pakai kanopi panjang, hiasan-hiasan. Untuk apa? Pulang-pulang aja, biasa aja. Syukuran boleh. Di antara fatwa Syekh bin Baz, syukuran hajian boleh, tapi habis pulang, kata beliau. Karena kalau sebelum pergi, Anda belum tentu pergi. Ulun betul-betul temukan gitu ya, waktu dulu ulun praktek ngajar di Lombok, 96-97. Ada orang, nih, ayah dari teman ulun main, ulun kalau pagi ngajar, siang ngajar, kadang-kadang kalau weekend juga main bola, pasti dengan teman-teman. Salah satu di antara orang tua mereka, itu ada yang ketipu hajian. Kan banyak tuh, artinya dari tahun segitu, wah, penipuan, travel-travel yang tidak bertanggung jawab, itu banyak. Sudah selamatan, Rit. Wah, sudah selamatan besar. Nggak apa-apa, boleh. Fa'amma bini'mati rabbika fahadith. Boleh. Membicarakan nikmat Allah, melakukan syukuran, no problem. Asal jangan kemudian dibumbui dengan praktek-praktek bid'ah. Harus baca surah ini, ceramahnya harus tema itu. No, no, no. Makan-makan, udah. Syukuran itu makan-makan. Undang keluarga Anda, undang sanak saudara Anda, undang orang-orang terdekat. Anda cukup kaya, undang sak kampung, gak ada masalah. Syukuran biasa aja. Syukuran sederhana ya, jangan berlebihan juga. Boleh, tapi akan lebih baik, kata beliau, setelah pulang. Boleh syukuran. Lawang nikmat kok, apalagi di masa pandemi. Gak tahu nih tahun ini bagaimana nih. Betul tahun lalu kan, orang-orang pilihan yang bisa pergi. Tahun ini sepertinya sama, saya nggak tahu. Tapi sepertinya sama, long belum selesai nih, COVID. Mending habis pulang syukuran. Tapi nggak perlu seperti ini. Ya, yang hajian banyak, bukan Anda doang. Inti atau tujuan hajinya itu kemudian yang paling, yang utama. Apakah Anda menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah kemudian ketika Anda kembali ke negeri Anda masing-masing, khususnya Indonesia, Anda mabrur? Haji Anda mabrur. Yang dijanjikan tidak ada balasan yang tepat untuknya kecuali surga. Dan di antara ciri-cirinya, orangnya makin baik, tutur katanya makin baik, perbuatannya makin baik, kelihatan. Habis pulang haji, lawang digembleng kok. Anda nggak ada, Anda tidak melakukan apapun di sana kecuali ibadah, selain makan dan istirahat ya. Makan istirahat, sisanya ibadah semua. Makan istirahat ibadah lagi, makan istirahat ibadah lagi, zikir lagi, baca Quran lagi, baca doa lagi. Itu full itu. Talbiyah, zikir ini, zikir itu, doa ini, doa itu, dari tanggal 8 siang tanggal 8 tarwiyah sampai 13, 5 hari full. Anda digembleng untuk beribadah. Masa pulang enggak berubah? Berubah. Itu di antara ciri-ciri haji yang mabrur. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Dan haji yang mabrur diterima Allah, makbul artinya mabrur itu. Tidak ada balasan yang tepat untuknya kecuali surga. Wow, luar biasa. Ini pulang, ya saya dapati langsung ya. Karena standar dong Pit, orang habis hajian kan ada undangan kayak tadi syukuran. Hari H beliau datang, akhirnya kemudian ada undangan di kampung, kita datang. Enggak si bapaknya, enggak si ibunya. Kata-katanya tidak berubah. Yang ulun masuk dengan kata-kata itu perkataan yang tidak pantas. Anda sudah pulang dari hajian, masa kemudian ini tidak tertata? Kita ingin mendengarkan pengalaman spiritualnya, yang diceritakan malah yang lain. Ini eksplisit kata-kata yang saya dengar ya. Makam di sana ya, malakiannya bungas-bungasnya, ibunya tuh, ya yang dibahas cowok-cowok Arabnya. Bungas-bungasnya lakiannya aja. Nang menjual siwak nang di pinggir jalannya tuh nih, umah bungasnya aja. Ibu Hajah ini. Hari H Anda pulang ke Indonesia, itu yang Anda bahas. Enggak pantas aja. Boleh pengalaman spiritual apa kek? Saya waktu pengen tawaf apa gitu padahal susah, tentunya dimudahkan dengan caranya. Saya waktu yang ibu misalnya pengen ke mana misalnya, ke Raudhah, harusnya susah, mudah, ya yang gitu-gitulah, menyemangati orang untuk apa, pergi juga nih. Kalau yang tadi orang pergi juga, tapi ini sama, lihat cowok Arab. Aduh, karena kalau yang cowok nggak bisa cerita dengan hal yang sama, loh, semuanya ketutup. Kecuali perempuan non Saudi Arabia ya, ya kebuka. Tapi kalau perempuan Saudi mesti ketutup. Oke, lanjut. Wa jumhurum yudayyi'u fi at-tariqi fara'idha min at-taharati was-salati wa yajtami'una hawla al-ka'bati biqulubin danisah wa bawatina ghayri naqiyyah. Dan kebanyakan mereka, ini yang diperhatikan oleh Imam Ibnul Jauzi, mereka yudayyi'u fi at-tariq, melalaikan di perjalanan mereka faraidh, kewajiban-kewajiban, minat taharati wassalah. Wah, ini paling penting ini. Dan kebanyakan mereka, kata Imam, lalai dalam perjalanan mereka, dalam safar hajian mereka, hal-hal yang wajib seperti taharah dan salat. Gimana dong? Ini inti ibadah Anda di sana. Salah satu di antara inti ibadah, sholat. Walaupun misalnya kayak di hari tarwiyah, sholat on time, tapi kan dikosor. Nanti baru tanggal 9, on time, jamak kosor. Sisanya, on time, dan yani sempurna. Ya. Sholat. وَيَجْتَمِعُونَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ بِقُلُوبٍ دَنِسَةٍ وَبَوَاطِنَ غَيْرِ نَقِيَّةٍ. Dan mereka berkumpul di sekitar Ka'bah dengan hati yang kotor, dengan batin juga yang tidak bersih. Kenapa? Karena di perjalanannya tidak perhatian dengan hal-hal yang wajib seperti toharah dan salat itu sendiri. Ngumpul di Mekah doang, ngumpul di Ka'bah doang. Harusnya di semua tahapannya itu untuk memperbaiki hati dan jiwa kita. Bahkan Syekh Abdul Razak punya karangan khusus Al-Hajju wa Tahdzibun Nufus, dan saya tidak salah. Khusus buku tentang haji dan pengsucian jiwa. Haji itu mengsucikan jiwa maksudnya. Dan beliau sebutkan beberapa 10 atau lebih kayaknya. Poin bagaimana hajian itu membuat hati ini bersih. Isinya ibadah semua. Dan Anda orang yang terpilih di tahun itu untuk pergi sebenarnya, maka maksimalkan waktu dan kesempatan itu. Wa iblisu yurihim suratal haji fayaghurruhum. Wa innama al-muradu min al-hajj al-qurbu bil qulubi la bil abdani faqat. Wa innama yakunu dhalika ma al-qiyami bit taqwa. Dan iblis memperlihatkan kepada mereka gambaran haji secara zahir saja. Akhirnya iblis mengaburkan tujuan hakiki dari hajian. Karena sesungguhnya yang dimaksudkan dari hajian itu adalah kedekatan hati, bukan hanya badan, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sekarang datang di tempat yang diberkahi. Anda sekarang datang di tempat yang disebutkan di firman dan di sabda misalnya, tidak sama dengan tempat-tempat yang lain. Anda satu di antara sekian banyak orang yang kemudian ingin hajian, Anda yang bisa pergi. Lalu yang Anda pentingkan hanya tampilan, hanya kehadiran jasad. No, hati. Wa innamal muradu minal hajjil qurbu bil qulub la bil abdani faqat. Sesungguhnya hanyalah yang dimaksudkan dari ibadah haji itu adalah kedekatan hati kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Anda kalau misalnya suatu saat, David juga dan yang lain, amin, Anda kalau sudah sampai Masjidil Haram, Mekah atau Madinah, luar biasa, mungkin Anda nangis, dan tidak sedikit itu, rata-rata orang mungkin, kemegahannya, atmosfernya, bagaimana manusianya, luar biasa. Makanya pemirsa, ketika seseorang memiliki harta yang lebih, boleh sih sering-sering pergi, tapi jangan terlalu sering. Dalam artian setahun 3-4 kali itu keseringan saya rasa. Setahun 2 kali oke lah. Setahun sekali bagus lah untuk ke umroh ya. Supaya haibah itu, keuahan, kewibawaan, getaran masjid itu ada ya, gregetnya. Kalau keseringan jadi biasa ntar. Al-musyahidun al-kiram, wa innama yakunu dhalika ma'al-qaim bitaqwa. Bukan cuma badannya saja yang hadir di tempat-tempat mulia itu, tapi hatinya, intinya. Dan itu akan didapatkan dengan menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah meninggalkan kewajiban, abai dengan thaharah, abai dengan salat. Tegakkan ketakwaan itu intinya. Anda sudah di tempatnya, atmosfernya beda. Hawa untuk menjalankan ketaatan yang jauh lebih kuat dibandingkan tempat yang lain. Ya dong. Salat di dalamnya lebih utama dibandingkan masjid-masjid yang lain dengan sekian dan sekian keutamaannya sesuai dasar Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Wa kam min qasirin ila Makkah himmatuhu adadu hajjatihi fayaqulu li 20 waqfah. Dan berapa banyak orang yang pergi ke Makkah, tujuannya, goalnya adalah jumlah hajinya. Jadi pengen banyak-banyakan aja udah. Tujuan hajiannya itu agar kifayaqul li 20 waqfah. Kemudian dia bisa mengatakan saya wukuf 20 kali. Berarti kan 20 kali hajian. Li 20 waqfah. Saya tahu enggak, wukuf 20 kali. Buat apa? Subhanallah. Ingat ya, Anda melaksanakannya satu kali itu sudah mengangkat kewajiban. Jika ada kemudian kesempatan lagi, waktu, tempat, transportasi, kesehatan, silakan. Ia tatawu. Dengan catatan kewajiban Anda, Anda sudah tunaikan. Ke pasangan mungkin, ke anak, ke orang tua, ke orang lain, Anda selesaikan, silakan, monggo. Tapi kalau tujuannya hanya untuk banyak-banyakan, hingga bisa mengatakan kepada orang saya 20 kali wukuf, berarti 20 kali hajian, al-hajju Arafah. Yang namanya hajian itu intinya wukuf di Arafah, tanggal 9 itu. Untuk apa? Wallahu a'lam bissawab. Untuk sombong gitu ke orang minta-minta yang kadang-kadang ulun doakan pian hajian. Ya. Udah 20 kali sudah aja. Untuk apa juga? Ya Allah, macam-macam ya. Luar biasa. Ingat ya, yang sedang kita bahas babnya adalah talbis iblis kepada ahli ibadah. Fokus, itulah bab kita. Talbis iblis kepada ahli ibadah. Bukan ahli ibadah, enggak kita bahas. Orang yang ahli ibadah ini yang diincar sama dia. Yang enggak ahli ibadah, udah ya, temannya iblis itu. Yang ahli ibadah ini, yang mereka harus rusak ya niatnya, diantaranya ini, mereka akan rusak niatnya. Akhirnya Anda tidak mendapatkan pahala. Dan di antara mereka ada yang bertujuan pergi ke Mekah dan niatnya, tujuannya, goalnya, himmah itu di antara maknanya kemauan ya, adalah adadu hajjatihi, jumlah hajinya yang dia yang dipentingkan, hingga dia bisa mengatakan saya 20 kali wukuf. Buat apa ya? Kemudian wa kam min mujawirin qad tala mukthuhu wa lam yashra' fi tanqiyati batinihi wa rubbama kanat himmatuhu muta'alliqatan bi futuhin yasiru ilayhi. Dan berapa banyak orang yang mujawir, artinya tinggal di sana. Jawaroyu, jawir itu artinya tetanggaan. Mujawir orang yang bertetangga, maksudnya dia bertetangga sama Ka'bah, dia dekat. Dia mungkin tinggal di Mekah, dia mungkin tinggal di Madinah, dia dekat. Qatala muktuhu, lama dia berdiam di sana. Entah dia orang situ atau dia pendatang tapi tinggal di situ lama. Dan berapa banyak orang yang tinggal dekat, yakni Mekah Madinah kita sebutkan, lama mereka tinggal di sana, walam yashra' fi tanqiyati batinihi, dan dia tidak memulai-mulai untuk mensucikan hati dan jiwanya. Anda di tempat yang mulia, Anda di tempat yang mulia, Anda sudah di sana. Nasihat juga untuk tentunya semua teman-teman yang sekarang masih kuliah di Madinah. Maksimalkan itu, Anda sedang di kota Nabi. Anda sedang di kota Nabi. Salat di Masjid Nabawi itu pahalanya luar biasa dahsyat. Bahkan ia ada raudhahnya, spot mustajab doa. Ada tempat-tempat yang ketika orang dari seluruh dunia ke Madinah, itu diwajibkan atau disyariatkan untuk menziarahi kuburan Nabi Muhammad, kuburan Syuhada Uhud, kuburan Baqi. Anda sedang di situ sering-sering. Selesai Madinah, kita bicara Mekah. Dan berapa banyak orang yang dekat tinggal di sana, lama tinggal di sana, tapi tidak memulai-mulai untuk mensucikan hati dan jiwanya. Terbis, Anda sedang di tempat yang mulia. Terlepas dari, kalau kita berbicara teman-teman TKI, itu harus izin. Izinnya agak repot. Dulu yang saya tahu ya, nggak tahu sekarang ya. Harus izin juragannya dulu, baru bisa hajian. Harus izin dulu, baru kemudian bisa umrah gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk semua Anda, para tenaga kerja Indonesia yang ada di Saudi Arabia, untuk beribadah. Anda sedang di tempatnya. Anda sedang di sumbernya ilmu. Anda sedang di kota Nabi Muhammad untuk yang di Madinah. Maksimalkan. Jangan ke Masjid Nabawinya pas Jumatan doang. Kalau bisa tiap hari, tiap hari. Ya mungkin gak bisa lima waktu, tapi tiap hari. Ke Masjid Nabawi. Yang di Mekah, ke Masjidil Haram. Orang ada yang puluhan tahun nabung pengen ke situ, tau enggak? Orang ada yang puluhan tahun nabung untuk situ, puluhan tahun nunggu antrian untuk ke situ. Anda sekarang sedang di situ. Tempat yang mulia. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Anda kena talbis. Berapa banyak kata imam, orang yang dekat di sana, tinggal di sana lama tapi tidak memulai-mulai untuk mensucikan hatinya dengan beribadah. Wa rubbama kanat himmatuhu muta'alliqatan bi futuhin yasiru ilayhi, dan bisa jadi keinginannya, tujuannya berkaitan dengan futuh yang sampai kepadanya. Nah ini pemirsa, tahukah kita atau ingatkah Anda bahwasanya ketika bahasan pertama kali kitab ini kita bahas, inti kitab ini adalah bantahan untuk sufi. Kalau Anda ingat kajian pertama, Imam Ibnul Jauzi mengarang kitab ini itu untuk membantah yakni sufiyah. Inti kitab Talbis Iblis ini membantah sufiyah. Berapa halaman ini? 480-an halaman. Anda tahu 200-an halamannya tentang sufi doang. Jadi separuh kitab ini belum sampai kita. Ntar di bagian tengah ini mungkin bagian sini sufi semua nih. 200 halamannya kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi menerangkan, 200 halamannya itu tentang sufi doang. Belum mulai kita, belum masuk ke pembahasan, belum. Ini masih mukaddimah semua. Tapi ini bahasan tasawuf. Futuh dari kata bahasa Arab fatah yaftahu, jamak dari fath pembukaan, identik dengan pembukaan satu kota. Makanya kita tahu istilah Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Artinya dia dikuasai oleh orang kafirin, kaum muslimin memeranginya dan menguasainya. Kota yang dibuka, Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, hanya dikuasai oleh kaum muslimin. Kata-kata fath itu identik dengan itu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan keyakinan sufi, maka futuh atau fath itu lain maknanya. Makna mudahnya itu ilham dan wangsit. Makna mudahnya. Dibukakan untuk seorang sesuatu, disingkapkan untuk seorang satu perkara di luar yang zahirnya. Itu futuh. Kenapa ulum tahu? Ya dikasih keterangan sama Syekh di bawah ini. Ini istilah kata Syari, disebutkan di sini di footnote-nya cukup panjang. Ini istilah dalam keyakinan tasawuf. Jadi tujuan hajinya itu untuk dapat ilham fit. Tujuan hajinya itu untuk dapat wangsit. Untuk mendapatkan suatu perkara, mungkin kita sebut gaib gitu ya. Dibukakan untuknya hal-hal yang yakni ada di balik tabir, ingin disingkapkan. Tujuan hajiannya itu doang. Betapa banyak orang yang tinggal di sana, dekat dengan sana, lama tinggal di sana, tidak memulai-mulai untuk mensucikan hati dan jiwanya. Bahkan bisa jadi tujuan hajiannya hanya untuk dapatin wangsit dan ilham. Apaan? Wallah alam bisa. Tujuannya agar Anda lebih dekat kepada Allah. Bukan cuma badan Anda yang sampai ke tempat-tempat yang suci. Dua titik di dunia, hanya dua titik ini di dunia yang disucikan. Mekah berdasarkan doa Nabi Ibrahim, Madinah berdasarkan doa Nabi Muhammad SAW dan diberkahi. Anda sekarang sedang di sana. Maka maksimalkan untuk mensucikan hati dan jiwa. Wallahu alam bisa, apalagi misalnya Anda pergi gitu ya, haji atau umroh. Tapi di bulan Ramadan, aduh, luar biasa. Anda akan lihat bagaimana keramah tamahan hospitality-nya orang Madinah. Itu fit kalau sudah Ramadan, kan di setiap soft-nya di Masjid Nabawi itu sudah ada yang upload, sudah ada yang book. Ini fulan, soft 2, soft 1 fulan, soft 2 fulan, soft 3 mungkin siapa. Soft yang ada panjang mungkin beberapa orang, itu satu masjid sudah yang upload. Untuk buka puasa bersama, mereka menyiapkan makanan-makanan untuk buka puasa bersama. Tapi kalau sudah di dalam masjid, itu paling roti, kurma, yogurt, krim, gitu-gitu aja. Tapi kalau di sof yang di luar masjid, wah, makanan-makanan berat-berat, ayam panggang, daging goreng, wih, lengkap. Ngiler nggak Anda? Yang ingin saya sampaikan, Anda kalau datang ke masjid, itu nanti di gerbang masjid begitu banyak anak-anak kecil menanti Anda dan akan menarik Anda kesana dan kemari. Mereka akan menarik orang, ayo buka puasa di sufrohnya bapak saya. Sufroh itu itu loh, plastik dibuka, kemudian dia jadi tatakan, dibuka sepanjang satu sop, misalnya dia ngeplot sudah satu sop, nanti dia sediakan makanan, nanti begitu selesai buka puasa, plastiknya tinggal ditutup, loh. Jadi bersih, cepat dan bersih. Dan tidak sedikit rumah makan di Saudi Arabia, mejanya itu ditutupi plastik, yang bisa disobek. Begitu orang selesai, udah bersih lagi. Anda akan ditarik oleh anak-anak kecil itu. Ayo, ayo, buka puasa di tempat bapak saya. Besok ya, besok ya. Karena kita mungkin pengen kesini. Itu kita ditandain sama dia, Pit. Karena dia bertugas mungkin di pintu tertentu, mungkin di pintu 3, mungkin di pintu 4. Kita anak Madinah biasanya masuk di pintu itu. 8, 9, 10 biasanya. Kalau dari Babus Salam, kita dari depan gitu ya, dari pelebaran Malik Fahad. Anda akan ditandain. Oh, kemarin janji hari ini sama saya. Anda harus ikut sama dia. Ditarik-tarik kanan kiri. Untuk membukakan orang puasa. Ah, luar biasa. Kalau yang narik, di mana tempatnya? Oh, di luar nih, di luar. Oh, maaf ya, Dek. Siapa yang ke dalam? Oh, yaudah. Ke dalam. Atau sebaliknya, tempatnya di mana? Saya, bapak saya di dalam. Oh, saya lagi lapar, pengen yang di luar. Eh, enggak apa-apa. Ya. Mereka ramai menarik, bukan saling paksa, kemudian mereka berantem. Enggak gitu, enggak. Seru aja, subhanallah. Cukup kaget waktu itu ya, tahun pertama. Dan berlangsung kemudian 4 tahun kemudian. Setiap Ramadan. Luar biasa. Luar biasa. Bukakan orang puasa bagi masyarakat Madinah, luar biasa. Mekah saya pernah juga satu kali. Selama ulun 4 tahun di sana, tahun kedua kami memilih i'tikaf di Mekah. Sama ngerinya, sama dahsyatnya. Puasa di sana, Bit. Antum selama Ramadan bisa gemuk, Bit. Serius pemirsa. Ya. Kita buka puasanya sudah kayak tadi, dan Anda tahu bahwasanya kok sudah di Saudi, itu satu porsi makan. Kita bicara ayamnya, itu bisa separuh. Separuh ayam, Pit. Paha atas, paha bawah, dada, sayap. Pantau saat gebuk. Nah, itu alasannya Anda tahu sekarang. Satu porsi itu setengah ayam. Coba setiap buka puasa Anda ngambil di luar, setengah ayam plus nasinya, belum lagi kemudian snack-snacknya dan minuman jusnya dan sebagainya. Nanti Pit, pas mau subuh, beberapa titik orang menyiapkan sahur. Sahurnya bukan, aduh, ngeri sahurnya. Betul sih sahurnya kemudian untuk kami anak-anak kampus waktu itu, yakni makan pakai nampan. Tapi kan sebesar-besarnya nampan cukup paling 4-5 orang. Tapi nasinya itu loh. Dagingnya itu loh. Anda enggak usah takut kehabisan daging. Ngambil nasi kemudian daging habis sama teman, enggak. Dagingnya banyak. Selesai Ramadan enggak mau. Oh. Kalau ini enggak kira-kira ya, tapi ya. Kadar kita sedikit lah. Cukup, subhanallah. Berkah emang. Kota yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, Madinah. Mekah sama. Yang pernah hajian pasti tahu, pasti pernah merasakan bagaimana, yakni di sana sini, di titik sana dan sini mereka berbagi makanan terus. Berbagi makanan gratis. Allah berkahi dua kota suci, Mekah dan Madinah. Lanjut. Wa kam qad ra'aitu fi tariqi Makkah. Wa rubbama qala inna li al-yawma 20 sanah mujawiran. Dan bisa jadi kemudian dia mengatakan, sungguhnya aku hari ini genap 20 tahun aku tinggal di Mekah. Untuk apa kalau Anda tidak mensucikan hati dan jiwa? Tinggal di sana doang. Wallahu a'lam bissawab. Talbis. Wa kam qad wa kam qad ra'aitu fi tariqi Makkah min qasidin ilal haji yadribu rufaqa'ahu 'alal ma' wa yudayiquhum fit tariq. Dan berapa banyak saya lihat di perjalanan ingin ke Makkah, melihat orang-orang yang ingin hajian, dia memukul teman-temannya, dia menyempitkan jalan saudaranya demi rebutan air. Sudah di sana, di perjalanan ingin ke sana, di antara tujuannya agar kita lebih menjadi orang yang sabar, karena ujiannya luar biasa, ujian kesabaran luar biasa. Anda akan bertemu dengan begitu banyak orang, dengan begitu banyak karakter dari banyak negara. Ya. Apalagi misalnya kita gitu, kita fisik kita sudah kecil, plus mungkin masyarakat plus 62 sedikit baperan gitu ya. Waduh, sakit hati terus di sana. Tapi ada sih pujian dari teman saya ya, dari Maroko dia ya. Jadi dia bercerita dari ibunya. Ibunya menceritakan kita bahwasanya sungguh ajaib jamaah haji Indonesia itu. Kenapa bu? Kata teman saya nanya ibunya. Saya lihat mereka di beberapa kesempatan jari jemarinya tuh keinjek orang. Dia masih bisa senyum sama orang tersebut. Wow. Dalam hati saya, iyalah senyum. Yang injek gede banget. Tapi bagi ibu teman saya itu luar biasanya orang Indonesia. Maksudnya langsung maafkan. Padahal dia diinjek. Oh. Saya membela diri dong. Iya. Tapi hati-hati akhi. Orang Indonesia kalau marah, wah kamu selesai. Oh gitu ya? Iya. Aduh, subhanallah ya. Ya adalah sisi baik buruk ya. Dan aku, dan berapa banyak aku melihat di jalan menuju Mekah, orang yang ingin pergi hajian. Dia memukul teman-temannya. Dia mempersempit jalan teman-temannya. Maksudnya menzalimi orang demi untuk rebutan air. Jangan. Ujian kesabarannya. Kalau sudah Anda yakni ditentukan Anda akan hajian di tahun ini, yakinlah bahwa ujiannya berat. Ini ujian fisik untuk pribadi Anda, tapi juga ujian hati dan jiwa. Ya, Anda akan bertemu dengan banyak orang dengan banyak karakter dari banyak negara. Yang bagi mereka mungkin hal-hal yang mereka lakukan itu biasa, bagi kita mungkin kita tersinggung. Harus sabar. Wallahu a'lam bissawab. وقد لبس إبليس على جماعة من القاصدين إلى مكة فهم يضيعون الصلوات ويطففون إذا باعوا ويظنون أن الحج يدفع عنهم. Dan Iblis telah menyampaikan talbisnya kepada sebagian jamaah dari orang-orang yang pergi hajian. Mereka melalaikan salat lima waktu. Mereka kalau bertransaksi jual beli di sana, mutaffif. Kalau beli, minta dikurang-kurangi. Kalau jual, dikurang-kurangi takarannya. Mereka mengira bahwasanya haji itu bisa menangkal ancaman azab Allah. Enggak, Anda zalim-zalim aja. Semuanya kehitung. Apalagi tanah suci. Oh, lebih besar dong. Ya. Itu salah satu pemahaman ya, walaupun ada perselisihan ya. Salah satu pemahaman terbalik dari dilipat gandakannya ibadah di tanah suci, dosa pun demikian. Walaupun tidak ada nas yang sahih akan hal tersebut ya. Tapi dipahami. Wallahu a'lam bissawab. وقد لبس إبليس على قوم منهم فابتدعوا في المناسك ما ليس منها فرأيت جماعة يتصنعون في إحرامهم فيكشفون عن كتف واحدة ويبقون في الشمس أياما فتنكشط جلودهم وتنفتخ رؤوسهم ويتزينون بين الناس بذلك. Dan Iblis juga telah memberikan talbisnya, tipu dayanya kepada sebagian kaum di antara mereka, ahli ibadah dalam hajiannya. Dan mereka berbuat bid'ah dalam manasik haji mereka, yang bukan dari syariat. Berikut kebid'ahan yang mereka lakukan, yang dilihat oleh Imam Ibnul Jauzi, beliau sebutkan. Dan aku melihat jamaah, sebagian orang berhaji. Mereka melakukan kebid'ahan dalam kain ihram mereka. Mereka membuka pundak kanannya satu, dan kemudian mereka berjemur di bawah terik matahari, yang akhirnya membuat kulit mereka berubah warna, lawang di bawah terik matahari. Dan kemudian, yakni kepala mereka disebutkan tanfatih, membengkak. Tapi dengan itu, mereka, yakni berhias setiap manusia. Maksudnya, ini saya loh, saya kepanasan tadi. Kamu kan gak berjemur, apaan kamu? Kamu di tenda doang kan? Kami dong. Panas nih, kulit kami nih gosong, nih kepala kami nih bengkak, kepala bengkak di mana ya? Ya Allah, ada-ada aja. Membuka pundak untuk kita kaum laki-laki, yaitu ittiba, membuka pundak kanan dengan meletakkan kain ihram yang selendangnya di bawah ketiak kanan dan meletakkan ujung di pundak kiri, itu ada, tapi pas mau tawaf. mau tawaf doang, sisanya ketutup rapat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatufu bil Ka'bati bizimamin aw ghairihi faqata'ahu. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki tawaf di Ka'bah tapi menggunakan zimam, menggunakan tali atau tali kekang atau yang lainnya untuk supaya bisa menopang dia tetap tawaf, padahal bisa jadi dia sedang kelelahan ini. Bisa jadi sedang-sedang kelelahan, dia enggak mampu tapi dia paksakan diri. Pakai alat ini, pakai alat itu, mengikat dirinya mungkin ke Ka'bah biar bisa tawaf, enggak tahu gimana caranya gitu. Faqatahu Nabi Muhammad berhenti. Wa hadzal hadits qala al-musannif wa hadzal hadits yatadammanu an-nahya 'anil ibtida'i fid-din wa in kusidat bidzalika ta'ah. Dan dalam hadis ini kita pahami mengandung satu makna, larangan dari berbuat bid'ah dalam agama walaupun yang diinginkan darinya ketaatan. Nabi Muhammad enggak ajarkan. Semuanya juga pasti mengharapkan pahala. Tapi cara yang Anda lakukan tidak seperti yang Nabi Muhammad ajarkan, percuma. Makanya pemirsa, sebagai penutup, siapapun di antara Anda, mungkin setelah pandemi insyaallah ya, qadarullah Anda masuk nama yang hajian. Anda ketika masuk nama hajian, itu bukan sehari dua hari kemudian, sehari dua hari sebelum pergi, Bapak masuk, enggak, satu tahun Anda sudah tahu. Anda bakal pergi tahun depan nih, sekarang Anda sudah dikasih tahu. Maksudnya, pelajari manasik dengan benar. Jangan mengandalkan pasangan, Anda mungkin terpisah. Jangan mengandalkan mutawif guide, Anda mungkin terpisah. Jangan mengandalkan apalagi ustadznya, dia sendiri yang dihandle ratusan, Anda mungkin terpisah. Makanya kalau ada acara manasik haji, ikut, hadir, pelajari. Akhirnya Anda tahu rentetan ibadah haji itu bagaimana, yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, karena mungkin ini sekali seumur hidup. Ini kesempatan Anda satu-satunya. Jangan sampai kemudian Anda pergi hajian, enggak ada hasil. Pergi hajian sampai sana karena enggak berilmu, ikut-ikutan orang. Oh, yang melakukan hal yang macam-macam, banyak. Kalau Anda tidak berilmu sebelum pergi, Anda akan ikut-ikutan orang. Kayak misalnya ketika tawaf saja, ini contoh, dan saya akhir dengan contoh ini. Ketika tawaf, kalau bisa kita mencium Hajar Aswad di putaran itu. Kalau enggak bisa, sentuh Hajar Aswad, cium tangan kita. Kalau enggak bisa, baru berikan isyarat. Satu aja. Bismillah, Allahu Akbar. Anda kalau enggak tidak berilmu tentangnya, nanti ketika Anda pergi, orang praktiknya di sana macam-macam. Ada yang dua tangan berkali-kali. Bismillah, Allahu Akbar. Bikin macet. Orang lagi muter. Sambil jalan. Bismillah. Kini kan Ka'bahnya di kiri kita gitu ya. Kita jadikan Ka'bah di kiri kita. Sudah sejajar kita dengan Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Selesai. Kenapa? Anda berilmu. Anda tahu caranya. Anda ikut manasik haji. Kalau enggak, apa ya? Akhirnya ikut orang doang. Allahu Akbar. Nanti di tempat ini ikut orang, ikut. Enggak, karena enggak berilmu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaful. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin yang nanya di YouTube nomornya ada enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah menambahkan kata haji di depan nama merupakan bentuk riya? Belum tentu. Terkadang yang menambahkan bukan si yang punya diri, orang yang menambahkan. Ya, ini kembali kepada hati masing-masing. Tunaikan ibadah haji sesuai dengan yang diajarkan. Kalau setelahnya kemudian Anda kembali dipanggil haji, ya enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian niat Anda itu. Tapi kalau sekalipun niat Anda itu, Anda akan dapatkan pulang, Anda akan dipanggil haji. Tapi yang kita takutkan, pahala dari Allah hilang. Karena tujuan Anda agar dipanggil haji doang. Bukan riya. Bukan riya. Kenapa? Karena terkadang yang menyematkan orang lain. Haji fulan, hajah fulana. Oh, saya paham. Mungkin yang Anda maksudkan kita menyematkan itu untuk diri kita. Ah, wallahualam. Itu kembali kepada hati masing-masing. Ha khairullah. Atau ada juga yang u khairullah fit. Karena belum hajian tapi udah umroh. Jadi u depannya. Apa nih uri gua? Umroh dong. Haji belum. U khairullah. Depannya uj karena umroh tapi perempuan ya. Kalau hajah kan haji ya. Enggak usah lah ya. Allah yang bisa. Anda ada bikin KTP, bikin SIM, bikin bla bla bla, sebutkan nama Anda, nama orang tua cukup. Ya. Cara kita menjaga hati juga. Supaya jangan sampai nanti ketika kita sematkan ada orang yang tidak manggil haji sebelum nama kita, kemudian kita dongkol, wah jangan. Enggak usah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Assalamualaikum, apakah menambahkan memanggil haji itu kebiasaan orang Banjar Ustaz? Ayah saya bukan haji, malah dipanggil haji. Apakah itu bisa disebut sebagai doa? Iya, yeah, iya. Yeah. Makanya tadi belum sebut, mungkin Anda belum enggak Anda terlambat ikut ya. Tadi saya cerita di awal bahwasanya saya pakai baju koko aja. Pakai baju koko loh dan mata saya sesipit ini loh. Saya pakai baju koko dipanggil haji. Alhamdulillah memang sudah haji. Tapi kalau misalnya enggak pun waktu itu, bapak itu pasti menggila haji. Saya pakai baju koko, David pakai baju koko, keluar dari mobil. Ji, saya yang ngaturkan mobilnya ya. Oh, makasih pak. Itu tanpa peci, baju koko doang. Begitu pulang saya pakai peci, tapi warnanya bukan putih. Yang identik dengan orang yang sudah haji. Warna lain, warna krem gitu ya, kemarin gitu ya. Tetap dipanggil haji. Jadi kalau pertanyaannya, apakah itu kebiasaan orang Banjar? Mungkin. Untuk memuliakan. Mungkin. Untuk memuliakan. Padahal bisa jadi orangnya belum pergi haji. Apakah itu bisa disebut doa? Wallahualam bisa. Wallahualam bisa. Karena dia hanya memanggil. Ya. Memanggil haji. Kalau dengannya kemudian dia mendoakan agar jadi haji, bisa sih. Tapi kalau secara umum ya pertanyaannya apakah kebiasaan? Iya, saya bisa jawab ini kebiasaan. Bagus sebenarnya. Bagus sebenarnya. Cuman akan berat untuk sebagian orang kalau dia memang belum haji. Berat gelar itu untuk dia. Orang ada yang nunggu tahunan gitu ya. Ngantri tahunan gitu ya. Setelahnya baru dipanggil haji. Si fulan ujuk-ujuk dipanggil haji. Orang yang hatinya kotor dongkol dong. Jadi hadapi ini dengan biasa ya. Biasa. Panggil orang untuk menghilangkan keraguan tadi atau ketidaknyamanan tadi. Panggil orang dengan namanya. Muliakan dia mungkin dengan menambah pak sebelumnya, dengan mas sebelumnya, dengan mbak sebelumnya, bu sebelumnya. Ya. Anda sudah memuliakan ketika memanggil demikian. Cukup. Karena bisa jadi ketika Anda, walaupun niatnya doa, ji, bu hajah, dia belum pergi, mungkin dia akan merasa gak nyaman. Wallah alam bisa. Di YouTube kan, Ibit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika sudah mendaftar haji yang mana akan antri beberapa tahun kemudian, namun jika kita habis umur sebelum berangkat, apakah sudah terhitung pahala haji? Insyaallah. Insyaallah sudah terhitung. Karena dengan Anda mendaftar, Anda sudah niat tekad kuat. Qadarullah Anda meninggal. Insyaallah. Kita harapkan demikian bahwasanya mendapatkan pahala layaknya orang yang sudah pergi haji. Kenapa Anda meninggal duluan? Karena begitu dengan niat saja pahala sudah tetap. Berharap dengannya ketika umur kita tidak panjang sudah daftar tentunya meninggal. Qadar Allah meninggal, ketentuan Allah, ajalnya sudah selesai, kita mendapatkan pahala yang besar yaitu yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya, Fit? seperti biasa kajian talbis, maka untuk para penanya tadi dapat buku talbis iblis, insyaallah nanti akan dihubungi oleh admin 2 David admin 1, Mas Herman admin 2, dia akan menghubungi Anda dan minta alamat Anda. Kalau Anda di Banjar akan dikirimkan langsung sama dia, kalau Anda di luar Banjar akan dipaketkan dan Anda yang menanggung akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.